Dan juga Syekh memberikan nasihat supaya pembicaraan perselisihan, baik itu masalah antara Baitun Nisa ataupun yang lainnya, ini dihapus di internet ataupun di tulisan-tulisan. Jadi kalau mereka nanti betul-betul melakukan, insya Allah akan kita lakukan. Tapi kalau tidak, ya wa'alam nanti bagaimana terjadinya. Yang jelas begitu, dan juga akan menasihati pihak-pihak yang didamat, yang mereka membuat kekisruan, termasuk ini website yang paling membuat kerusakan, ya, Isnadnet. Ini diganti aja dengan Ifsad, ini merusak. Kala Abu Yahya yang tidak memiliki keilmuan sama sekali, yang dulu muridnya Askari, ini hanya bikin rusak judul-judul yang sebenarnya apa saja tidak sebagaimana semestinya, dibuat judul yang membuat perselisihan, seperti kata-kata badik apa Sulawesi apa badik apa. Demikian pula dengan biawak Lamongan dengan biawak Arab, apa bedanya? Ini yang bikin permusuhan. Pembela TN dan sebagainya, apa-apa pemuja TN, pemujaannya penyembah TN. Ini adalah karena kecerobohan dari pengelola Isnadnet, hanya perlu diluruskan. Jadi kalau enggak, kalian tidak usah lagi mengambil berita-berita dari Isnadnet, dibuang itu, dibuang ke comberan, ke tempat sampah. Nah, berita-berita dari Isnadnet. Jadi biar nama yang sama dengan sebelumnya, mulai Firman Hidayat, ya sudah hengkang juga jadi Banjarnegara, bahkan mengatakan-ngatakan apa anjing dan sebagainya. Rata-rata yang membuat nama Isnad kalau tidak punya ilmu, mereka merusak, termasuk Junaid Surabaya. Katanya masalah di Indonesia perselisihannya hanya masalah TN. Ini orang-orang goblok itu kalau berbicara menjadikan kerusakan. Itu sekatal jahil kalau khilaf, kalau orang bodoh itu diam akan sedikit perselisihan.